الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله kita lanjutkan kembali kitabul ilmi dari kitab Sahih Targhib wa Tarhib li Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah. Dalam pertemuan kemarin kita sudah membaca hadis yang ke-69 yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa amalan yang dijalankan di dunia dan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah. Di antaranya mereka-mereka yang menghilangkan kesusahan seorang muslim, seorang mukmin di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan kesusahan dia pada hari kiamat. Dan juga barang siapa yang menutupi aib saudaranya atau menutupi aurat saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupinya, menutupi aibnya di dunia dan juga di akhir. Yang ketiga, mereka-mereka yang memberikan kelonggaran pada orang yang berhutang kepadanya, kelonggaran untuk membayarnya atau sama sekali dibebaskan hutangnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Naam. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Ini ikhwan fillah azani wa azzakumullah. Amalan yang dijalankan seorang hamba di dunia kemudian mendapatkan balasan yang sama di akhirat. Kemudian juga disebutkan dalam hadis itu tentang permasalahan ilmu, yang mana jika seorang muslim menjalani sebuah jalan dalam rangka untuk mendapatkan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi dia jalan menuju surga. Dan juga disebutkan kemarin keutamaan mereka-mereka yang berkumpul untuk mempelajari Al-Qur'anul Karim. Maka malaikat Naam akan menaungi mereka, akan mengitari mereka, turun ketenangan kepada mereka, turun rahmah kepada mereka, dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Dan hadis itu tutup dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man bata'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabu." Barang siapa yang amalannya itu lambat, sedikit amalannya, kurang amalannya, maka nasabnya tidak akan bisa menolongnya. Maka seorang tidak bisa bergantung dengan nasab, mengandalkan anak seorang yang alim. Nah, semuanya dibalas sesuai dengan amalan sendiri-sendiri, tidak bisa bergantung dengan kealiman orang tuanya. Hatta para anbiya, mereka-mereka tidak bisa menolong anak-anaknya tatkala anak-anak mereka tidak beramal. Ini ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah, hadis yang ke-69. Sekarang kita masuk hadis yang ke-70. Qala Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam beliau bersabda, man salaka tariqan, barang siapa yang menjalani sebuah perjalanan. Ini kemarin sudah kita terangkan maknawi dan hissi. Ya. Hissi maknanya betul-betul dia keluar rumah jalan menuju halaqah-halaqah ilmu. Wal maknawi, dia membeli kitab-kitab. Dia baca, dia pelajari. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, yang dia menjalani perjalanan tersebut dalam rangka untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga. Wa innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, latadau ajnihataha, meletakkan sayap-sayap mereka, sayap-sayap malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya, litalibil ilmi, untuk menuntut ilmu, ridhon bima yasna, ridho dengan apa-apa yang diperbuat oleh penuntut ilmu. Wa innal alim, sesungguhnya orang yang berilmu itu, la yastaghfiru lahu, sungguh dimintakan ampunan untuknya, man fis samawat, oleh orang-orang yang ada di langit, wa man fil ard, dan juga orang-orang yang ada di bumi, hatta al-hitan fil ma, sampai ikan yang ada di air. Itu disebutkan di footnote nomor 5. 6. Hitan itu jamukhud, jamak dari ikan. Wa wal adhimu minas samak, itu ikan yang besar. Nah, sampai taib, ikan-ikan yang ada di air itu mereka memintakan ampunan kepada orang yang, untuk orang yang berilmu. Naam. Yang ada di langit, yang ada di bumi, mereka memintakan ampunan kepada Allah untuk orang yang alim. Wa fadlul alim 'alal 'abid, dan keutamaan orang yang berilmu atas orang yang ahli ibadah, kafadlil qamari, seperti keutamaan rembulan, ala sairil kawakib, atas seluruh bintang-bintang. Wa innal ulama warasatul anbiya, sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, Sesungguhnya para nabi-nabi itu tidak mewariskan dinar, tidak pula dirham. Innama warasul ilma. Hanya saja mereka ini para anbiya. Nah, mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu, maka barang siapa mengambil ilmu itu, warisan anbiya itu, akhada bihadzin wafirin, maka dia telah mengambil dengan bagian yang banyak. Rawahu Ahmad, rawahu Abu Dawud ya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban fi sahihi wal bayaki wa qala at-Tirmidzi la yu'rafu illa min hadisi Asim bin Raja bin Haywah. Bila akhiri di pembicaraan sangat panjang. Naam, ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Disebutkan ada menyatakan takrid hadis ini rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wa Darimi. Baik. Hadis ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Ini ada pendahuluannya. Versi lengkapnya. Dari Katsir bin Qais. Qala kuntu ma Abi Darda fi masjid di Masqah. Aku bersama Abu Darda di masjid yang ada di Damaskus. Faja'a rajulun. Kemudian tiba-tiba datanglah seorang laki-laki. Faqala ya Abu Darda, inni ji'tuka min Madinatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Darda, sesungguhnya aku mendatangi Anda dari kotanya Rasulullah, dari Madinah. Orang ini berasal dari Madinah. Nah, kemudian ke Damaskus menjumpai Abu Darda. Apa tujuan perjalanan yang begitu panjang itu? Fi hadithin balagani, untuk sebuah hadith ya, yang telah sampai kepada aku di situ, annaka tuhadditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kamu itu meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini mencari sanad yang ali, sanad yang tinggi, langsung rangkaian perawinya itu semakin pendek dipangkas itu semakin baik. Ya, tidak melewati jalur yang panjang sampai ke Rasulullah. Langsung pengen ketemu sahabatnya. Yang sahabat itu langsung mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lewat yang lain, kola-kola enggak, langsung pengen mencari sanad yang lebih tinggi. Perjalanan ini dijalani hanya untuk satu hadis. Ini menunjukkan luar biasa semangat salafun saleh untuk mendapatkan ilmu. Rihlah, perjalanan jauh. Naam, meninggalkan keluarganya hanya untuk mendapatkan hadis yang hadis itu sudah didengar. Hadis itu sudah didengar, tapi pengen mencari sanad yang lebih tinggi. Pengen langsung mendengarnya dari sahabat yang langsung mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hadis yang enggak pernah didengar. Hadis yang sudah didengar, tapi pengen sanad yang lebih tinggi. Inilah himmah, semangat yang luar biasa untuk mendapatkan ilmu. Dan terlampau banyak. Naam, kisah-kisah para ulama yang rihlah, ya, yang mereka mengadakan perjalanan jauh untuk menuntut ilmu. Naam, taghurrub mengasingkan diri dari keluarganya, dari kampung halamannya untuk mencari ilmu. Naam. Maka Abu Darda di sini menyatakan, maka ada telaga hajatun ghairahu. Apa kamu enggak punya kebutuhan yang lainnya? Ya, perjalanan jauh itu apa hanya tujuannya semata-mata pengin mendapatkan sanad yang lebih tinggi. Hanya pengin mendengarkan hadis yang didengar langsung oleh Abu Darda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, enggak ada tujuan lain. Betul-betul hanya itu tujuannya. Wala jita li tijaratin, apakah tidak dengan tujuan kamu berdagang, ya. Jauh-jauh ke sini memang tujuan utamanya dagang, sekalian mampir. Ya, misalnya. Qala la, tidak. Memang betul-betul perjalanan itu dijalani dalam rangka untuk ilmu. Bukan ilmu itu sambian. Nah, bukan dagang kemudian nyambi cari ilmu. Betul-betul murni. Nah, untuk mencari ilmu. Baik. Qala wala cita illa fihi. Qala na'am. Tidak kamu datang kecuali hanya untuk itu? Iya. Semata-mata tujuannya hanya untuk itu. Kemudian qala fa inni sami'tu al hadis. Mana dibawakan hadis ini? Ini kisahnya. Ya. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik, hadis yang kemarin kita sebutkan mirip dengan hadis sebelumnya. Naam. Mirip dengan hadis sebelumnya. Baik. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan barang siapa yang menjalani sebuah perjalanan yang mana perjalanan tersebut dilakukan dalam rangka untuk mencari ilmu sebagaimana orang ini safar jauh, maka Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan baginya jalan menuju surga. Ibnul Qayyim rahimahullah beliau menyatakan, at-tariq allati yaslukuha ilal jannah, jalan yang dia lalui menuju surga, jazaun ala sulukihi fid dunya, itu sebagai balasan atas jalannya dia di dunia ini, tariqal ilmi, jalan ilmu, al-musilati ila ridha rabbih, yang mengantarkan kepada ridho Rabb-nya. Dikasih balasan Allah, dimudahkan jalan ke surga. Karena tahib sebagai pengganti upaya dia, usaha dia di dunia ini menjalani perjalanan untuk mencari ilmu. Nah, maka diganti dengan jalan menuju surga. Tahib. Dan juga di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa innal malaikah, sesungguhnya para malaikat itu, latadau asnihataha, mereka meletakkan sayap-sayapnya, li talibil ilmi, untuk penuntut ilmu. Para malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuk talibul ilmi. Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah beliau menjelaskan makna annal malaikata tadau asnihataha li talibul ilmi, ada thalathati wujuhin, ini ada tiga sisi. Kenapa kok malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya untuk penuntut ilmu? Ilmu agama ini. Awal annaha basata al-ajniha. Ini yang pertama, Kata beliau, malaikat itu membentangkan sayap-sayapnya. Membentangkan sayap-sayapnya. Nah, disebutkan ini tak potong ini. Ini masih poin yang pertama yang disebutkan Al-Khattabi. Disebutkan Abu Hatim Ar-Razi dari Malik bin Anas. Makna ucapan Rasulullah tadau asnihatiha, meletakkan sayap-sayapnya, yakni tabsutuha bidu'a li talibil ilmi. Malaikat itu membentangkan sayapnya untuk berdoa bagi penuntut ilmu. Badalan minal aidi, ganti dari tangan-tangannya. Itu mereka sedang mendoakan penuntut ilmu. Nah, malaikat meletakkan sayap-sayapnya. Baik. Ini makna yang pertama. Asani, yang kedua kita lanjutkan dari Al-Khattabi. Annau kinayah an tawadhu'iha. Ini kinayah dari tawadhu'nya. Ta'dhiman li talibil ilmi. Mengagungkan untuk penuntut ilmu. Mengagungkan penuntut ilmu. Naam. Ibnul Qayyim, saya putus lagi, masih bicara yang kedua ini. Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan bahwa'ul malaika ajlihataha lahu, para malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya untuk penuntut ilmu. Tawadu'an, dalam rangka tawadu. Wa tawqiran wa ikraman, dalam rangka menghormati. Dalam rangka mengagungkan. Lima yahmilhu min mirasin nubuwah, bagi apa-apa yang dibawa oleh penuntut ilmu dari mirasin nubuwah, dari warisan para nabi, yaitu ilmu. Diagungkan, dihormati, dihargai oleh para malaikat. Itu dari makna malaikat meletakkan sayap-sayapnya. Wasal yang ketiga sekarang, lanjut keterangan Al-Khattabi. Al-Qurat tarkut tayron, yang dimaksud adalah mereka tidak terbang, malaikat itu. Wan nuzul inda majelis ilmi, tapi mereka turun ke majelis-majelis ilmu. Li ajli istima'il ilm, dalam rangka mendengar ilmu. Ikut mendengar ilmu, itu makna mereka meletakkan sayap-sayapnya. Ya, ada tiga. Nah, makna yang disebutkan oleh Imam Al-Khattabi rahimahullah. Yang pertama, membentangkan sayapnya. Tadi kita sebutkan penjelasannya, itu doa, mendoakan. Yang kedua, tawadhu, mengagungkan, menghormati thalibul ilm. Dan yang ketiga, mereka turun di majelis-majelis ilmu, ikut mendengarkan majelis-majelis ilmu. Naam. Ini ikhwan fi dina azani wa a'azakumullah. Baik. Ini penjelasan Al-Khattabi rahimahullah. Naam. Ikhwan fi dina azani wa a'azakumullah. Baik. Di sini kenapa para malaikat itu kok meletakkan dan membentangkan sayap-sayap mereka untuk talibul ilm? Naam. Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa yadullu ala al-mahabbati wa ta'zim, itu menunjukkan kecintaan malaikat kepada penuntut ilmu dan pengagungan malaikat kepada penuntut ilmu. Wa min mahabbatil malaikata lahu, dan termasuk kecintaan malaikat kepada penuntut ilmu, wa ta'zimihi, dan pengagungan malaikat kepada penuntut ilmu, tadau asnihataha lahu, malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu. Kenapa? Li'annahu talibun lima bihayatul alam. Karena mereka ini, penuntut ilmu itu, mencari apa-apa yang dengannya, dengan yang dia cari itu kehidupan alam ini. Wa najatu, dan keselamatan alam ini. Bukan hanya untuk dirinya, tapi imbasnya itu untuk alam, untuk banyak orang. Nah, apa yang dicari oleh penuntut ilmu itu menyebabkan alam ini hidup, menyebabkan keselamatan alam ini. Nah, ini mirip dengan malaikat. Ya. Thalibul ilm itu mirip dengan malaikat. Nah, maka ada yang menyebutkan malaikat itu ansa khalqillah li ibadihi. Malaikat itu makhluk Allah yang paling besar nasihatnya kepada hamba-hamba Allah. Yang paling besar semangatnya untuk menasihati hamba-hamba Allah. Ini beda dengan syayatin. Makhluk Allah yang paling menipu hamba-hamba Allah, yang paling mencelakai hamba-hamba Allah. Baik. Para malaikat itu, hamba Allah yang paling memberikan nasihat, yang paling bermanfaat untuk umat manusia. Malaikat. Maka Ibnul Qayyim menyebutkan wa ala aidihim hasalam kullu sa'adatin wa ilmin wa huda. Di tangan-tangan mereka, di tangan para malaikat ini, menghasilkan seluruh kebahagiaan, seluruh ilmu dan petunjuk. Nah, ini perannya malaikat. Karena malaikat dari pembawa kehidupan. Nah, ikhwan fi din azani wa azakumullah, Ibnul Qayyim panjang di sini. Nah, baik, dan diringkas menjadi segini kitabnya dari Miftah Darussa'adah, khusus tentang masalah keutamaan ilmu. Maka ikhwan fi din azani wa azakumullah, baik, na'am, makna malaikat, kenapa malaikat kemudian meletakkan sayapnya? Naam. Ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Disebutkan dalam sebuah riwayat, ini dibawakan oleh Ibnu Qayyim tatkala membahas di sini. Berkata Ahmad bin Marwan Al-Maliki dalam kitab Al-Mujalasah dari Zakaria bin Abdurrahman Al-Basri. Qala sami'tu Ahmad bin Su'aib yaqulu. Aku mendengar Ahmad bin Su'aib, dia menyatakan kunna inda ba'dil muhaddithin bil Basrah. Kami berada di Basrah bersama alul hadis muhaddithin. Fahadasna bihadisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para muhaddis itu, ahli hadis itu membawakan hadis innal malaikah la tadau ajnihata li talibil ilmi, hadis ini. Bahwasanya malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya untuk menuntut ilmu. Wa fil majlis ma'ana rajul minal mu'tazilah. Di majlis itu Bersama kami ada seorang memiliki pemahaman Mu'tazilah. Orang-orang yang senantiasa beragama dengan mengandalkan otaknya. Kalau dirasa tidak masuk akal, ditolak. Bukan otaknya yang harus tunduk kepada syariat, tapi syariat dihakimi dengan otaknya. Dan di majelis itu ada seorang Mu'tazilah. Waja'ala yastazi'u bil hadis. Mendengar hadis itu, dia mengolok-olok hadis itu. Malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuk penuntut ilmu. Tadi kita sebutkan mendoakan penuntut ilmu, menghormati penuntut ilmu, turun ikut dengar ilmu yang ada di majelis itu. Naam. Maka orang Mu'tazilah ini menyatakan, wallahi latruqanna ghadan na'li bimasamir, demi Allah, besok naam sendalku ini tak pasangi paku-paku. Wa ta'u bi ajnihal malaika, aku akan injek sayap-sayap malaikat. Istihza. Tidak tahu guyonan atau apa. Mendengar hadis ini langsung kepengin sendalnya dipakai paku. Guna untuk menginjek-injek sayap malaikat yang turun di majelis ilmu. Fafa'ala, betulan dijalankan niatnya. Wa masafina 'alain. Dia pun jalan menggunakan dua sendalnya yang sudah ada pakunya. Fajafat rajalahu jami'an, langsung mengering kakinya kedua-duanya. Langsung turun azab Allah, enggak tunggu nanti, langsung. Ini balasan hati-hati bagi orang-orang yang istihza' di sunnah. Kadang hukuman Allah enggak nunggu nanti yaumul qiyamah. Langsung saat itu juga. Mengering kakinya. Baik. Ini khana bidina azani wa a'azakumullah. Itu salah satu kejadian contoh. Maka jangan main-main dengan sunnah. Jangan istihza, mengolok-olok ajaran Islam. Apakah itu guyonan atau terlebih-lebih beneran? Ini ikhwan fiddina azani wa azakumullah. Baik. Kemudian juga disebut kalau Tabrani. Ini juga masih dibawakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Samitu Aba Yahya Zakaria bin Yahya As-Saji qala, kunna namsi fi ba'di aziqatil basrah ila babi ba'dil muhaddithin. Kami berjalan di sebagian gang-gang di Basrah, menuju ke pintu sebagian para muhaddithin, mereka-mereka yang mengajarkan hadis. Fasoknal masya, kami pun mempercepat langkah kagalan. Wa kana ma'ana rajulun majinun muttahamun fi dinih. Dan di antara kami ada seorang yang majinun. Majinun itu yang dia apa, jeleklah agamanya. Muttahamun fi dinih, enggak benar kelakuannya, enggak benar agamanya. Orang-orang sering ngelucu, sering guyonan. Tiba-tiba dia menyatakan, irfa'u arjulakum, angkat kaki-kaki kalian. Hati-hati kalau jalan. An ajni hatil malaika la tuksiruh, jangan kamu memecahkan sayap-sayap para malaikat. Karena malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya untuk talabul ilm. Dia istihza. Langsung hatta jafat rajala wa saqata. Langsung mengering kakinya tiba-tiba dan dia terjatuh. Spontan. Allah balas langsung istihza-nya. Naam, dengan syariat Islam. Istihza'nya dengan hadis. Ini ikhwan fiddin anzani wa a'azakum. Kalau di dunia ini belum dapat hukuman, jika tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hukumannya lebih besar dan lebih berat nanti yaumul qiyamah. Orang-orang istihza' dengan hadis. Orang-orang istihza' dengan syariat Islam. orang-orang istihza dengan sunnah. Mungkin mereka masih tenang-tenang hidup di dunia ini tanpa ada azabnya. Tapi ingat, azab yang ditunda nanti di akhirat itu lebih mematikan, nah, lebih besar dan lebih pedih. Lebih mematikan itu maknanya bukan mati, ya, gak akan pernah merasakan kematian yaumul qiyamah. Ikhwani fi din, azani wa azakumullah. Baik. Di sini Ibnu Qayyim rahimahullah beliau menyebutkan fatadhamman al-hadis ta'zimul malaikah lahu. Hadis ini menunjukkan, yang hadis yang sedang kita bahas ini, malaikat itu mengagungkan thalibul ilm. Wa hubbuha iyyahu, dan kecintaan malaikat kepada penuntut ilmu. Jadi hadis ini menunjukkan malaikat itu mengagungkan penuntut ilmu dan mencintai penuntut ilmu. Maka kata beliau rahimahullah, "Falau lam yakun li talibil ilmi illa hadzal khajazil," seandainya tidak ada bagi penuntut ilmu kecuali hanya bagian yang besar ini, la kafa bi syarafan wa fadlan, cukup itu untuk kemuliaan talibul ilm. Ya. Tidak perlu yang lainnya. Hanya satu ini tok. Apa sih keutamaan penuntut ilmu? Hanya diagungkan malaikat dan dicintai malaikat, cukup itu. Sudah menunjukkan keutamaan penuntut ilmu. Tidak perlu banyak yang lainnya. Tidak perlu tambahan yang lainnya. Itu satu tok cukup. Di sini Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan 130. Nah, 130 keutamaan ilmu. Kalau hanya satu tok itu sudah cukup. Mulia penuntut ilmu itu. Nah, apalagi sampai 100 lebih. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Tapi keadaannya yang didapatkan tidak sedikit kaum muslimin itu yang zuhud dengan ilmu, enggak semangat untuk menuntut ilmu. Naam. Kemudian di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa innal alim, sesungguhnya orang yang berilmu itu la yastafiu lahu man fis samawat wa man fil ardi hatta hitan fil ma. Orang yang berilmu itu dimintakan ampunan oleh yang ada di langit dan yang ada di bumi, sampai pun ikan yang ada di air. Nah, diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, kenapa kok penduduk dunia itu mendoakan? Fa'innahu lamma kanal alim sababan fi husil ilmi alladhi bi najatun nufus min anwa'il muhlikat. Karena orang alim itulah sebab enam keselamatan jiwa dari berbagai macam kehancuran. Sehingga karena ada orang yang berilmu itulah yang mengajarkan bagaimana menyelamatkan alam, ya, bagaimana berinteraksi dengan hamba Allah yang lainnya, baik dengan manusia maupun dengan binatang, hanya mereka-mereka selamat. Nah, selamat dari kebinasaan dari para binatang-binatang itu, disebabkan adanya orang berilmu yang mengajarkan kepada umat manusia untuk menjaga alam. Maka mereka pun memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu alasannya, ya. Baik. Ni khan fi din azani wa azakumullah. Naam. Enggak ke apa keselamatan makhluk-makhluk di atas muka bumi ini dari hewan-hewan dan yang semisalnya, itu diantara sebabnya adanya orang berilmu yang mengajarkan kepada hamba-hamba Allah untuk tidak merusak alam ini. Maka ungkapan, mungkin ungkapan terima kasihnya mereka mereka berdoa kepada Allah agar mengampuni orang yang alim itu. Baik. Ini khana fi dina azani wa azakumullah. Naam. Maka disebutkan sabab hadzal istighfar, sebab istighfar ini annal alim yu'allimul khalqa mura'ata hadzal hayawanat. Karena orang yang berilmu itu mengajari makhluk untuk menjaga hewan-hewan itu. Wa ya'rifuhum kayfiyata tanawuliha. Orang yang berilmu itu mengajari makhluk, yang mengajari hamba-hamba Allah bagaimana cara untuk menangkapnya. Wastihdamiyah, bagaimana untuk memperbantukan hewan-hewan itu untuk manusia. Warukubiha atau warukubaha, dan bagaimana cara untuk menungganginya. Wal intifa biha, dan juga mengambil faedah dari hewan-hewan itu. Kaifiya dabhiha ala ahsanil wujuh, bagaimana cara menyembelih yang terbaik, itu diajarkan oleh orang berilmu. Maka itulah bentuk kenapa hewan-hewan itu kemudian mendoakan orang yang alim. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Nah. Kemudian disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikutnya, wa fadlul alim 'alal 'abid, dan keutamaan orang yang berilmu atas orang yang ahli ibadah. Kafadzil qamari, seperti keutamaan rembulan ala sairil kawakib, terhadap seluruh bintang-bintang. Rembulan itu lebih utama dibandingkan bintang. Nah, di sini orang yang alim itu diserupakan dengan rembulan. Orang yang ahli ibadah diserupakan dengan bintang. Kok bisa ini? Ibnul Qayyim menyebutkan, fa innal qamar yudhi'ul afaq wa yamtaddu nuru ilal alam. Rembulan itu menerangi ufuk dan sinarnya itu sampai ke dunia. Ya. Terangnya rembulan itu sampai ke alam, seluruh alam. Naam. Wa hadha halul alim. Inilah keadaan orang yang berilmu, yang ilmunya menyebar ke seluruh alam. Lewat kitab-kitab yang ditulis, lewat rekaman-rekaman yang tersebar ke seluruh pelosok dunia, itu kayak sinarnya rembulan. Wa ammal kaukab, adapun bintang, fanuru la yujawizu nafsahu, sinarnya itu tidak melewati dirinya. Au ma quriba minhu, atau au ma qaruba minhu, atau apa-apa yang dekat darinya. Nah, sehingga bintang itu sinar enggak sampai ke dunia, enggak kayak rembulan. Baik, dia hanya menerangi dirinya sendiri. Itu kayak orang yang ahli ibadah, manfaatnya untuk dirinya, tidak untuk orang lain. Naam. Wa hadza halul 'abid alladhi yudhi'u nuru 'ibadati 'alaihi. Inilah keadaan orang yang ahli ibadah, orang yang beribadah, yang mana cahayanya, cahaya ibadahnya itu hanya menerangi dirinya, duna ghairi, bukan untuk orang lain. Wa in jawaza nuru ibadati ghairahu, dan seandainya sinar orang yang ibadah itu nyampe ke orang lain, fa innama yujawizu ghairu ba'idin, enggak sampai jauh, enggak kayak rembulan. Hanya mungkin samping-sampingnya sekitar yang dekat-dekat dengan bintang itu. Naam. Inilah kenapa kok kemudian Rasulullah menyamakan orang yang berilmu dengan rembulan, abid ahli ibadah dengan bintang. Karena bintang enggak sampai menerangi sampai jauh sinarnya, beda dengan rembulan. Naam. Ikhwani fi din azani azakumullah. Kemudian ada yang bertanya, naam, kenapa kok Rasulullah tidak memisalkan orang yang berilmu alim itu dengan matahari? Kenapa kok dengan bulan? Kan sinarnya lebih kuat matahari. Ya. Kenapa? Kok gak penyerupaannya itu dengan matahari lebih terang misalnya. Yang ini dijawab oleh Ibnu Qayyim. Naam. Anna syamsa la yahtalifu haluha fi nuriha. Matahari itu sinarnya itu enggak pernah berbeda-beda, ya. Nah, matahari itu tidak berpengaruh dia tanggal berapa sinarnya. Tetap sinarnya, ya. Ini enggak bicara masalah mendung dan tidak. Kalau mendung itu kan sinarnya tetap ketutupan. Tapi kekuatan sinarnya tetap. Naam. La tafawutun fil idha'ah. Enggak berbeda cahayanya. Wa ammal qamar fa inna yaqillu nuru wa yakthur. Adapun rembulan itu beda. Kadang dia terang, kadang dia enggak terang, ya, karena kan pas bundar bulan purnama, pas kemudian hilal, ya. Kadang terang, kadang enggak. Nah, itu memang demikian, bukan karena ketutupan. Sinarnya dalam satu bulan itu berbeda-beda. Nah, itu rembulan. Kata beliau, kama annal ulama fil ilmi ala maratibihim. Sebagaimana para ulama dalam masalah ilmu, ilmunya ulama itu bertingkat-tingkat. Enggak podo kabeh. Ulama saat dunia itu enggak satu kelas, enggak satu level. Nah, kayak rembulan. Ada yang lebih terang, ada yang agak terang, berbeda-beda tingkat keilmuannya. Min kasratihi wa qillatihi. Ada orang alim yang banyak ilmunya, ada orang alim yang sedikit ilmunya. Fayufaddalu kullu minhum fi ilmihi bihasabi kasratihi. Dan setiap dari mereka itu diutamakan dengan ilmunya sesuai dengan banyak dan sedikitnya. Waduri wa hifai. Apakah dia sering tampil atau tidak, ini kan mempengaruhi. Nah, ini yang sering tampil sehingga terkenal. Yang ini enggak pernah tampil padahal banyak ilmunya, enggak terkenal. Sehingga bertingkat-tingkat keilmuannya. Ada seorang yang ahli dalam masalah nahwu tapi kurang dalam masalah hadis. Ada yang jago dalam masalah hadis, enggak ngerti dalam masalah tafsir. Enggak menguasai ilmu seluruhnya, bertingkat-tingkat. Nah, maka itulah rahasianya kenapa Rasulullah menyamakan alim itu dengan rembulan, bukan dengan matahari. Kalau matahari semuanya sinarnya tetap. Yang membedakan ada mendung atau tidak. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Inilah salah satu pembahasan Ibnu Qayyim. Naam, yang kalau kita mempelajari lebih dalam luar biasa kajian-kajian beliau, sehingga inilah yang dinasihatkan oleh para ulama. Kitab-kitab yang dipelajari, kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kitab-kitab Ibnu Qayyim rahimahullah, kitab-kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Naam. Ini kitab-kitab yang seharusnya dikaji oleh para thullabul ilm. Baik. Ikhwani fi din, anzani wa azakumullah. Insyaallah ini kita menyisakan fa innal ulama warasatul anbiya. Baik. Bahwasanya para ulama itu pewaris para nabi, dan para anbiya itu tidak mewariskan dunia, dinan wala dirham. Mereka mewariskan ilmu. Inilah bedanya anbiya dengan muluk, para raja. Para raja mewariskan dunia, tapi para anbiya baik itu mewariskan ilmu. Naam. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin. Barang saya mengambil warisan anbiya ini, warisan ilmu itu, maka dia telah mengambil warisan atau mengambil bagian yang sangat banyak. Ini ikhwan fiddina azani wa azakumullah. Taib. Wallahu alam bisawab. Ya, ini sebenarnya penjelasan Ibnu Qayyim itu panjang hadis ini. Nah. Baik, insyaallah akan kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.